Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa ba'd. Fa ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, suatu hal yang jelas menjadi cita-cita dan harapan mulia bagi seorang muslim hamba Allah subhanahu wa ta'ala adalah mendapatkan kehidupan yang bahagia dunia dan akhiratnya. Sebagaimana seorang muslim, dia tidak akan mau dan tidak akan suka sekaligus berlindung kepada Allah, akan menimpa pada dirinya, yaitu kesusahan dan kecelakaan dan kerugian yang akan menimpa di dunia dan di akhiratnya dia. Oleh karena itu, maka hendaklah kita merenung dan berpikir sekaligus mengkoreksi apa yang telah kita lakukan dan yang telah kita perbuat, yang kita yakini selama ini untuk dijadikan bahan pertimbangan akan kedepannya jauh lebih mulia dan lebih baik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dunia ini, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dunia ini adalah hari amalan. Naam, al-yawm yawmul amal bila hisab. Di dunia ini adalah hari amalan, tidak dihisab sebagaimana hisab kelak di hari kiamat. Wal ghad, kata beliau, wal ghad yaumul hisab bila amal. Dan nanti di hari kiamat itu hari pembalasan, hari perhitungan amal, sudah enggak ada amalan lagi. Maka di dunia inilah merupakan tempat kita bertanam dan kita beramal. Demikian pula nasihat yang mulia dari Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu an, hasibu qabla an tuhasabu. Hendaklah kalian senantiasa mengkoreksi, introspeksi diri, melihat dan menilai diri kalian sendiri. Adakah amalan kita ini yang salah menurut syar'i? Adakah amalan kita ini yang keliru menurut Allah dan Rasulnya? Adakah amalan kita ini yang kurang tepat atau yang melanggar syariat Allah subhanahu wa ta'ala? Untuk kita koreksi, muhasabah, introspeksi diri. Naam qabla an tuhasabu, sebelum nanti di hari kiamat dihisab oleh Allah, diperhitungkan amalan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya barakallahu fikum, seorang muslim apa yang dia ucapkan, apa yang dia amalkan, apa yang dia yakini sekecil apapun akan mendapatkan balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau itu baik, pasti kebaikan yang dia dapati. Kalau itu jelek, maka jangan menyesal kecuali dirinya sendiri. Oleh karenanya, maka ikhwati fiddin a'azzani wa azakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang tentu ayat yang akan saya baca ini antum semua sering membacanya dan antum semua hafal insyaallah taala. Demikian pula para ustaz-ustaz kita pun telah menjelaskan tentang kandungan ayat yang akan saya baca ini dari tafsir para ulama ahlus sunnah yang telah disampaikan sekian kali, yaitu surat Al-Asr. Ketika Allah menyatakan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asri, innal insana lafi khusrin, illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Di ayat ini Allah bersumpah, dan sumpah Allah kepada makhluknya itu khusus hanya untuk Allah, tidak boleh kita contoh. Demi masa yang itu merupakan tanda-tanda kekuasaan bagi Allah subhanahu wa ta'ala, wal asri. Dan ketika Allah bersumpah dengan makhluknya menunjukkan ini perkara yang sangat penting. Al asr, demi waktu, masa, di waktu itulah hamba Allah berbuat, di waktu itulah hamba Allah bertanam. Apa yang ditanam oleh hamba Allah, apa yang diperbuat oleh hamba Allah subhanahu wa ta'ala, kelak akan panen apa yang dia perbuat atau apa yang dia tanam di dunia ini, di waktu ini, di asr ini. Wal asri, in kana khairan fa khairun. Kalau dia menanam kebajikan dalam dunia ini, kalau dia melakukan amalan baik di dunia ini, pasti akan dia dapati kebaikan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana syarran fasyarran wal iyadz billah. Kalau kejelekan yang dia tanam, dia akan mendapati balasan dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pasti tidak akan zalim kepada hambanya. Wa ma Allahu bidzallamin lil 'abid. Allah pasti enggak akan mungkin zalim kepada hambanya. Dibalas oleh Allah sesuai dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan menyesal kecuali dirinya sendiri. Dunia, di masa inilah seorang muslim, seorang hamba Allah bertaruh, berniaga kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu di ayat tersebut disebutkan oleh Allah, wal asri, innal insana lafi khusrin. Allah katakan dan Allah pastikan dalam ayat ini bahwa semua manusia itu pasti rugi, kata Allah. Innal insana lafi khusrin. Nah, diawali dengan huruf inna, yang itu taukid. Innal insan, sesungguhnya al insan. Al insan itu manusia seluruhnya tanpa terkecuali. Al alif lam yang ada pada al insan itu menurut ulama ahli lughah itu lil istighraq. Jadi semua manusia, kata Allah, pasti rugi. La fi khusrin, sungguh dalam kerugian. Kerugian yang akan diderita oleh manusia ini dunia dan akhiratnya. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kecuali yang tidak merugi dan pasti tidak rugi adalah mereka orang-orang yang beriman, yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan istiqomah di atas iman tersebut. Beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan istiqomah di atasnya. Wa amilus solihat, dan beramal soleh. Amalan dikatakan soleh ketika amalan tersebut ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala dan benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, itu amalan soleh. Dan ini yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jika seorang muslim beramal tidak ikhlas karena Allah, dia bertendensi untuk dipuji oleh orang lain, untuk dilihat oleh orang lain, dan tujuan-tujuan dunia lainnya bukan karena Allah, bukan untuk Allah murni, maka Allah tidak akan menerima amalan tersebut walaupun sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Dan sebaliknya, jika seorang muslim beramal suatu amalan yang ikhlas karena Allah, betul-betul murni hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah tidak akan menerima amalan tersebut. Oleh karena itu Allah sebut dalam Al-Quran, dalam surat Al-Mulk, "Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah Tabaraka wa Ta'ala yang menciptakan kematian dan kehidupan, "Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala," untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Yang paling baik amalannya, akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas murni hanya untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan paling benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Begitu disebutkan oleh Imam Fudail bin Iyad rahimahullah. Seorang hamba beramal ikhlas namun tidak sesuai dengan tuntunan Rasul, Allah tolak. Demikian yang Rasulullah sebutkan dari hadits Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan Bukhari Muslim, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Wa fi riwayat li Muslimin, "Man amila amalan laysa li amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang mengadakan dalam urusan agama kami, kata Rasulullah, atau barang siapa yang beramal suatu amalan yang tidak ada contoh dari kami, kata Rasulullah, enggak ada bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahuwa raddun, tertolak, mardudun ala sahibi, dikembalikan oleh Allah kepada pelakunya, tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, wa in kana mukhlishan, kalaupun dia seandainya diikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk disuri tauladani, untuk dicontoh, untuk ditaati, sehingga ketaatan kepada Rasulullah SAW sebagai cermin bukti dia taat kepada Allah. Sebagaimana bermaksiat kepada Rasulullah SAW sebagai bukti dia bermaksiat kepada Allah. Demikian pula ketaatan kepada Rasulullah SAW akan dijamin masuk surga. Ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijamin masuk surga. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba." Semua umatku akan masuk jannah, akan masuk surga, "illa man aba," kecuali yang enggan, kecuali yang tidak mau masuk jannah. Kila wa man ya'ba ya Rasulullah. Rasulullah tanya, siapa yang enggan masuk jannah ya Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah SAW? "Man ato'ani dakhalal jannata wa man asani faqad aba." Barang siapa yang taat kepadaku, kata Rasulullah SAW, dia akan masuk jannah. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, dia enggan masuk jannah. Ikhwati biddin, a'azani wa azakumullah, Allah utus Rasul untuk ditaati. Fir'aun diazab oleh Allah, dihukum oleh Allah, disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Di antara penyebabnya bermaksiat kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan itu Allah abadikan dalam Al-Quran. Fa'asaw fir'aunur rasulah fa'akhodnahu ahdaw wabila, kata Allah. Fir'aun bermaksiat kepada Rasul Allah, kepada Nabi Musa alaihissalam, maka kami siksa, kami azab Fir'aun dengan azab, dengan siksaan yang sangat menyedihkan, memedihkan. Naam, oleh karena itu seorang menyatakan cinta kepada Allah, naam, bisa saja semua kaum muslimin mengaku dan mengumandangkan dan mendakwakan dirinya cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi pengakuan ini gak bisa dibenarkan sampai dibuktikan. Dan tidak ada pun satu orang muslim serendah apapun ilmunya dia yang dia menyatakan aku benci kepada Allah. Gak ada seorang muslim yang benar-benar muslimnya demikian. Semua akan menyatakan cinta kepada Allah. Apa pembuktiannya? Pembuktiannya dia cinta kepada Allah yang sebenar-benar cinta dengan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayat kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Qul, katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Allah, "In kuntum tuhibbunallaha, kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, pasti Allah cinta kalian." Dengan sebab apa? Dengan sebab kalian mengikuti Rasul. Bukan sekedar dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Manakala seorang muslim mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa yaghfir lakum dzunubakum, diampuni oleh Allah dosanya. Suatu kemuliaan yang Allah berikan kepada hambanya seorang muslim tatkala dia mentaati dan mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah perkara yang mutlak, yang tidak mungkin juga Allah terima amalan hambanya ketika dia sesuai dengan tuntunan Rasul namun tidak ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Amalan-amalan itu bergantung niatnya. Dan seorang beramal itu naam dibalas oleh Allah sesuai dengan niatnya. Akan dia dapati sesuai dengan niatnya. Nah, Rasulullah memberikan contoh, faman kanat hijratuhu ila Allah war Rasul, fa hijratuhu ila Allah war Rasul. Rasul memberikan contoh suatu amalan ibadah yang mulia, hijrah. Barang siapa yang hijrahnya betul-betul ikhlas karena Allah dan karena Rasulnya, ingin mendekat dengan Rasul untuk belajar agama Allah kepada Rasulnya, maka hijrahnya dia karena Allah dan karena Rasulnya. Namun ketika hijrahnya dia dengan tujuan untuk mendapatkan dunia atau wanita yang ingin dia nikahi, kata Rasulullah, "Waman kanat hijratuhu lidunya yusibuhu aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih." Maka hijrahnya akan mendapatkan apa yang dia cintai. Dapat dunia, dapat wanita, tidak dapat apa-apa dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ketika tidak ikhlas. Naam, lain asyrakta layahbitun amalu, kata Allah. Kalau kamu menyekutukan Allah, terhapus amalan kamu. Ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala murni dan mutabatur rasul, mencontoh dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merupakan syarat mutlak diterimanya ibadah seseorang. Itulah amalan soleh. Amalan soleh. Ini yang tidak merugi. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan orang-orang yang beramal soleh, wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr, dan dia saling menasihati dengan cara al-haq Dia nasihati dengan kebenaran agar berakidah-akidah yang hak, agar beramal-amalan yang hak, agar berucap dengan ucapan yang hak. Ini yang sering dinasihatkan satu dengan yang lainnya. Al-haq adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala pasti benar. Demikian pula yang datang dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih, itu wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang wajib kita yakini kebenarannya, yang wajib kita ikuti, yang wajib kita contoh, wajib kita benarkan, merupakan bukti persaksian kita Muhammad Rasulullah adalah membenarkan, meyakini, mencontoh, menjalani apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, tunduk pada perintahnya. Nah, ini yang terjadi, ini yang ketiga, yaitu saling menasihati dengan kebenaran. Ini yang tidak merugi. Beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian beramal soleh, kemudian saling menasihati dengan al-haq, wa tawasaw bis-sabr, dan saling menasihati dengan kesabaran. Ikhwati fiddin, a'azani wa azakumullah, empat perkara inilah yang menyebabkan seorang muslim keluar dari kerugian dunia akhiratnya. Beriman kepada Allah, sebenar-benar iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, antum tahu iman kepada Allah ini nilainya tinggi. Nilainya tinggi. Tidak sebatas yang kita ucapkan mungkin iman kepada Allah, iman kepada Allah. Artinya banyak kaum muslimin menyatakan iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita beriman kepada Allah, kita beriman kepada Allah. Naam. Yang dibutuhkan bukan sekedar pernyataan. Kalau pernyataan itu mudah diungkapkan, namun praktek hidupnya. Ketika salah seorang sahabat Rasulullah SAW bertanya kepada Rasulullah SAW tentang sebuah pertanyaan yang dia menginginkan, dengan pertanyaan tersebut dia masuk surga. Naam. Maka dan dia tidak akan bertanya kepada yang lainnya setelah itu. Rasul menjawab sallallahu alaihi wasallam, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Ucapkan oleh engkau, "Amantu billah." Aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomah di atas ucapan tersebut. Istiqomah di atas pernyataan iman kepada Allah dengan melakukan kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya, dia kerjakan sebagai wujud imannya dia kepada Allah, dan dia mudawamatu alal haq, terus menerus berbuat kebaikan. Ini yang dikatakan iman kepada Allah, dan dia itu betul-betul istiqomah. Yang mana balasannya seorang yang benar-benar jujur dalam ucapan iman kepada Allah ini, kemudian istiqomah di atas pernyataan tersebut, jannah, surga yang Allah janjikan. Demikian kata Allah dalam Al-Quran, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah an la takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang menyatakan rabbunallah, beriman kepada Allah, benar-benar iman yang jujur, kemudian istiqamah, kemudian istiqamah di atas pernyataan rabbunallah ini, tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu, maka para malaikat turun kepada dia, turun kepada mereka. Tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu, menjelang meninggalnya orang-orang yang menyatakan rabbunallah, kemudian istiqomah di atasnya, turun para malaikat sembari menyatakan, jangan kamu bersedih hati dan jangan bersedih takut dan jangan bersedih hati. wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan beri kabar gembira kepada para malaikat, yaitu jannah yang dijanjikan kepada kalian semua. Dijanjikan kepada siapa? Kepada orang-orang yang menyatakan Rabbuna Allah, kemudian istiqamah di atasnya. Al-istiqamah mudawamatul haq. Dia terus-menerus continue di atas al-haq dan berbuat al-haq isabah. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saddidu au qaribu. Hendaklah kalian berucap, hendaklah kalian berbuat, hendaklah kalian berkeyakinan as-sadad, yaitu benar. Itu hakikat istiqamah. Au qaribu, atau kalian terus berusaha untuk mendekat kepada al-haq tersebut. Ini hakikat istiqamah. Ikhwati fiddin, a'azan wa azakumullah, empat perkara. Iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, beramal soleh. Naam, kemudian saling mengingatkan dengan al-haq tadi. Dan sabar. Ikhwati fiddin, a'azan wa azakumullah, sabar. Kita bahas satu poin ini di majelis ini adalah sabar. Sabar adalah ibadah sekaligus akhlak yang mulia. Seorang yang bersabar mendapatkan janji dari Allah kemuliaan yang besar. Di antaranya innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya pertolongan Allah senantiasa bersama orang-orang yang sabar. Ini sabar. Demikian pula dalam Al-Quran di ayat lain juga Allah sebutkan, innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang sabar itu tanpa hisab, dipenuhi oleh Allah tanpa hisab, tanpa batas, sekehendak Allah. Nah, ini sabar. Sabar dalam hal apa? Sabar ketika dia menjalani taat kepada Allah. Sabar ketika dia menjauh maksiat kepada Allah. Dan sabar ketika dia tertimpa musibah. Naam, ikhwati fiddin, a'azani wa azakumullah, Aun ibni Abdillah rahimahullah menyatakan, al-khairul ladhi la syarra ba'dahu atau ma'ahu, yaitu al-afiyatu ma'asyukur. Asyukru ma'al-afiyah. Asyukru ma'al-afiyah. Was-sabru ma'al-musibah. Kebaikan yang tidak dicampuri kejelekan dengannya. Kebaikan yang tidak disertai kejelekan padanya adalah ketika orang itu bersyukur tatkala memiliki afiyah. Sehat wal-afiyah badannya dia. Disyukuri adanya sehat yang ada pada dia, afiyah, di mana kehidupan dia yang Allah berikan sehat dan waktu yang longgar itu dimanfaatkan dan diperjuangkan, dipergunakan untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Syukur ma'al afiyah, wasabru ma'al musibah, dan sabar ketika dia tertimpa musibah. Sabar kekuatan jiwa seseorang dalam menahan dan menanggung beban ketika dia beramal amalan yang soleh, yang benar. Ikhwati fiddin, a'azani wa'azakumullah, akhlak sabar ini akhlak yang mulia, akhlak yang mulia dan baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam riwayat Bukhari Muslim, ketika beberapa sahabat Ansar minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi, minta lagi diberi lagi, hatta nafidha ma indah, sampai habis di tangan Rasul. Kemudian Rasul menyatakan, ma yakunu indi min khairin falan udakhirahu ankum. Nah, tidaklah ada kebaikan pada diriku, kata Rasulullah, enggak mungkin aku akan simpan untuk kalian. Aku akan berikan kepada kalian semua yang ada pada diri saya. Kebaikan, apakah kebaikan itu berupa harta maupun ilmu. Kemudian Rasul menyatakan, "Waman yasta'fif yu'iffahu Allah. Waman yastaghni yughnihi Allah. Waman yatasabbar yusabbirhu Allah. Wa ma utiya ahadun 'ita'an khairan wa awsa' min as-sabr." Muttafaqun 'alaih. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berusaha untuk menjaga kehormatannya, tidak mengharap apa yang ada pada manusia, tidak meminta-minta kepada manusia, dia jaga kehormatan dia, mintanya dia kepada Allah yang menciptakan kita dan yang beri rezeki kita, maka Allah akan jaga kehormatan dia. Waman yastaghni, dan barang siapa yang merasa cukup qanaah akan pemberian Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan cukupkan bagi dia. Waman yatasabbar yusabbirhu Allah, barang siapa yang berusaha untuk sabar, maka Allah akan memberikan pada dia perangai sabar. وَمَا أُعْتِيَ أَحَدٌ عِطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَأْ مِنَ الصَّبْرِ. Dan Allah tidak memberi kepada hambanya sebuah pemberian yang jauh lebih baik dan lebih luas daripada sabar. إِخْوَاتِ فِي الدِّينِ أَعَزَّنِ وَزَكُمُ اللَّهِ. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabar kalian. Sabarlah kamu seperti sabarnya para ulul azm. Seperti sabarnya Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa alaihi salam, Nabi Musa. Dari kalangan rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala, dan Rasul mempraktikkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempraktikkan mentaati perintah Allah tersebut untuk berbuat sabar. Naam. Ikhwati fid din, a'azani wa jazakumullah, kesabaran Rasul luar biasa. Naam. Mereka nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihi salam, Rasul Allah tersebut diapakan oleh kaumnya? Nabi Nuh diapakan oleh kaumnya? Nabi Isa diapakan oleh kaumnya? Bani Israel yang kebiasaan mereka, adat mereka membunuh para nabi-nabi Allah. Nabi Musa diapakan? Sampai Allah itu mengutus Rasul, ya, sekaligus memberikan mukjizat kepada Rasul itu untuk melemahkan perkara yang muncul di kala itu dari kalangan mereka, orang-orang jahili atau yang Yahudi atau yang lainnya, Bani Israel dikala itu. Naam. Di masa Nabi Isa alaihi salam, naam, pengobatan demikian marak, demikian canggih pengobatan mereka. Diutuslah Nabi Isa oleh Allah SWT, dan untuk menjatuhkan dan melemahkan kedokteran atau pengobatan yang ada pada mereka dikala itu, agar yakin bahwa yang di sisi Allah itu pasti lebih baik dan lebih benar keadaannya, dengan diutusnya seorang rasul, Nabi Isa alaihi salam ketika ada orang sakit diusap langsung sembuh. Nah, bukan hanya sekedar itu. Mati, sudah dikubur, bangun lagi. Namun mereka masih belum beriman kepada Allah dan kepada Rasul Allah Nabi Isa alaihi salam. Sebagian mereka. Nah, bahkan malah Nabi Isa mau dibunuh, mau disalib. Malah itu. Nah, sehingga Allah serupakan dengan Nabi Isa, ulakan syubiha lahum. Naam, wa ma salabu tidak disalib. Nabi itu diserupakan oleh Allah. Yang disalib itu bukan Nabi Isa alaihi salam. Adatnya mereka membunuh nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihi salam di kala itu mewabah penyakit sihir. Praktek sihir yang luar biasa. Diutus oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Musa alaihi salam dengan sebuah tongkat, ketika ditaruh di tanah, di bumi langsung jadi ular. Nah, itu pun juga demikian. Mereka belum beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Sebagian mereka hanya sedikit yang ikut beliau. Nah, walaupun hitungannya banyak kaumnya Nabi Musa alaihissalam, tapi sebagian mereka enggak beriman kepada Nabi Musa dengan adanya itu. Demikian pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala di kala orang-orang jahiliyah ahli dalam berbuat syair. Syair-syair mereka ahli dalam membuat syair, mengarang syair. Diturunkannya Al-Quran oleh Allah untuk mematahkan dan meluluhlantakkan syair-syair mereka. Beriman yang beriman dan kufur yang kufur. Ikhwati fiddin, a'azani wa jazakumullah. Kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan kesabaran beliau. Pada suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah ada hari yang paling dahsyat selain Uhud ya Rasulullah? Nah, untuk perang Uhud, perang yang luar biasa, kekalahan kaum muslimin di kala itu sekitar 70 sahabat syahid di medan perang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga demikian. Naam. Penjaga Rasul satu demi satu terbunuh, satu demi satu meninggal syahid. Sampai pada akhirnya mereka mengira bahwa yang dibunuh terakhir itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia lari dan tanggal gigi beliau dan berlumuran darah beliau sallallahu alaihi wasallam. Perang Uhud yang demikian dahsyat. Ditanya Rasulullah, apakah ada yang lebih dahsyat dari Uhud ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ada, yaitu ulah kaummu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Thaif, dilempari sampai bengkak kakinya. Bukan sekedar dilempari, itu sakit fisik. Tusuk pedang sakit fisik. Tapi lisan mereka, mulut mereka yang kotor dan mencerca mencaci maki Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasul menyatakan ada yang lebih dahsyat, yaitu sampai pada akhirnya Rasulullah berdiam. Datang malaikat Jibril alaihi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan salam dari malaikat Jibal, malaikat yang menjaga gunung. Menyampaikan salam, dan kemudian datanglah kedua malaikat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, aku utusan Allah Subhanahu wa taala ya Muhammad, kamu minta apa? Kalau kamu menghendaki gunung ini aku tumpahkan kepada mereka sehingga mereka semua binasa, semua mati, aku akan lakukan sekarang juga agar mereka ini semua mati. Apa kata Rasulullah SAW? Tidak, jangan. Aku berharap dari keturunan mereka ini ada yang ya'budunallah, ada yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekarang misalnya ada seorang tokoh dilempar kepalanya berdarah. Nampak pengawalnya tanya, "Ya, Pak, Pak Ketua, Pak Tokoh. Diapakan mereka?" Sikat-sikat. Ikat. Nah, apa mungkin? Jangan, sabar. Tidak apa-apa, ikhlas anak. Mungkinkah demikian? Yang ditokohkan mereka, yang bukan ahlu sunnah. Nah, yang bukan ahlu sunnah. Mungkin bukan sikat, bunuh. Itu mungkin. Bukan sikat lagi, bunuh. Nah, itu dilepar kepalanya berdarah. Kalau dimaki-maki, apa kira-kira? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barakallahu fikum ikhwan, sosok yang betul-betul mulia akhlaknya, yang memang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala li utammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak, sehingga wajib kita mensuri tauladan. Akhlak yang mulia itu, tahu antum barakallahu fikum, itu terbagi menjadi dua. Akhlak yang mulia terbagi menjadi dua. Satu adalah jibili, sijian. Yang kedua takasuban. Seorang hamba Allah, seorang muslim, di dalam mendapati akhlak yang mulia ini terbagi menjadi dua. Akhlak yang mulia itu merupakan pemberian dari Allah, yang sifatnya jibili, karakter. Sijian, karakter bagi dia, sehingga dia berakhlak mulia. Pemberian dari Allah sekaligus menjadi karakter bagi dia, bahwa dia adalah orang yang akhlaknya mulia. Ini yang pertama. Yang kedua yaitu takassuban. Ada yang dia itu upaya betul, bersungguh-sungguh, serius untuk mengakhlaki mulia, untuk berhias dengan akhlak-akhlak yang mulia. Kedua perkara ini adalah perkara yang baik dan mulia. Apakah itu yang sifatnya jibili atau sijian atau yang takasuban, itu semua mulia. Hanya saja para ulama khilaf di dalam menentukan mana yang lebih afdol dari keduanya. Apakah yang jibili tadi, yang sijian tadi itu, atau yang takasuban? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kutip beliau Makarimul Akhlak itu lebih cenderung merojeh, yaitu yang jibili, yang sijian yang pertama tadi, yang lebih afdol, bukan yang jelek. Yang kedua jelek takasuban, jelek, semua baik, hanya yang lebih afdol. Kenapa? Nah, sebagian ulama menyatakan enggak, yang lebih afdol adalah yang takasuban. Kenapa dikatakan lebih afdol? Karena usahanya itu, karena perjuangannya dia menjadi orang yang mulia akhlaknya, karena keseriusannya, kesungguh-sungguhannya ini, sehingga nilai itu lebih afdol bagi dia. Nah, kata yang ulama yang seperti Syekh Utsaimin dan yang semisal dan yang bersama beliau, bahwa yang utama, lebih utama itu adalah yang jibili atau yang sijian, adalah ketika orang ini diletakkan di mana saja muncul akhlak mulianya. Nah, muncul akhlak mulianya. Dia bergaul dengan orang tuanya, akhlak mulia muncul. Bergaul dengan kaum muslimin, akhlak mulianya muncul. Bergaul dengan para masyayikh, akhlak mulianya muncul. Bergaul dengan orang awam, akhlak mulianya muncul. Maka itu afdhal. Antum tahu barakallahu fikum kasus ini. Na'udzubillah min dzalik ya ikhwan. Di negeri kita, yang dia itu berdakwah. Naam, seorang syekh datang ke daerah tersebut, yang bawa mana syekh ini membawa amanatnya Syekh Robi hafizahullah. Itu Syekh Muhammad Ghalib hafizahullah, membawa amanatnya Syekh Robi. Tanya kepada seorang da'i tersebut, yang memang akhlaknya gak baik. Syekh di depan dia tanya, kaif dakwah kuna, kaif dakwah, bagaimana dakwah di sini? Tahu antum? Ini apa ini? Afwan, mohon maaf, apa ini? Hah? Tusuki kan? Itu dengan enaknya jawab, kakinya begini sambil makan irisan semangka sama melon. Dakwah kuna hakadza syekh. Hakadza syekh. Hakadza syekh. Ismin akhlak hadza. Kakinya begini, barakallahu fikum ikhwan, a'udzubillahi min dzalik. Di depannya syekh membawa amanah dari Syekh Rabi hafizahullah. Oke. Da'i kama hadza. Kaki begini. Wah, ini makanan di sini ada. Akanus nam syekh kata. Dakwahun kata. Sambil makan ditanya oleh syekh. Wah, ini yang dipakai. Nah, inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Ikhwati fid din, azumuzakumullah. Makanya kata beliau rahimahullah Ibnu Taimin, yang lebih afdal adalah yang jibili. Keduanya baik. Oleh karena itu maka barakallahu fikum, kita sekarang berusaha berupaya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memiliki akhlak yang mulia. Dan sabar itu bagian dari akhlak yang mulia. Sedemikian tinggi posisi dalam Islam, di mana Allah memberikan kepada seorang yang paling baik dan paling luas adalah sabar. Sabar ketika taat kepada Allah luar biasa. Sabar ketika menjumat set kepada Allah. Ketaatan kepada Allah yang dia tekuni, terus sabar, terus rintangan demi rintangan dia hadapi, dia jalani untuk terus taat kepada Allah. Kemaksiatan yang menganga di depan kita, kita jauhi, kita hindari, kita tepis. Sekalipun itu menganga di depan kita, terus menggoda kita, kita tinggalkan, kita jauhi bentuk apapun. Dan ketika Allah memberikan sakit kepada kita dan yang sejenisnya, kematian saudara, keluarga, ayah, ibu, istri dan sebagainya, anak kita, atau rezeki yang ditakar oleh Allah sehingga kita menjadi orang miskin, sabar. Ini yang dipenuhi oleh Allah pahalanya tanpa hisab sekehendak Allah. Sementara kita meyakini dalam hadits yang sahih bahwa amalan hamba Allah itu dibalas oleh Allah, na'am, 10 sampai 700 kali lipat. Adapun sabar sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagaimana tadi disampaikan, yaitu 45 menit ini sudah lebih. Na'am labas insyaallah taala, kita waktu ada waktu 5 menit untuk tanya jawab. Mohon tafadhol. Allah. Dibalas. Boleh aja dibalas. Oh, nah. Nah. Pertanyaannya? Bagaimana jika dengan masalah? Nah. Tetap kata Allah di ayat lain, wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Bahwa yang memaafkan itu lebih baik, apalagi dia berbuat baik setelah itu. Hukum asal boleh, ketika orang dicubit, cubit juga, jangan lebih. Ya, orang cubit kita, kita cubit. Ini cubit, cubit boleh, sah halal. Tapi kalau lebih, zalim. Tapi ketika memaafkan, lebih afdal. Ada salah seorang khalifah. Ketika itu subhanallah mengundang para gubernur ini. Para orang-orang penting diundang. Begitu kumpul semua, budaknya itu mengeluarkan marak. Marak ini kuah panas. Dibawa ke kepreset, tahu kepreset? Tumpah kepada anaknya yang betul-betul lucu, tersiram dan mati. Kira-kira kalau sekarang, ya anaknya tokoh punya pesantren atau apa, kiai itu apalah namanya lah, punya anak, pembantunya bawa kuah ketumpah ke anaknya. Kira-kira kisos mungkin gitu atau ya apa, enggak tahu apa yang akan disampaikan. Kira-kira itu khalifah betul-betul diam, tercengang dan malu. Malu di depan, hai di depan hadirin. Menoleh kepada budaknya, ya sudah, ana maafkan antum. Jawab dia, budak ini, wal afina linnas wallahu yuhibbul muhsinin. Ya, betul. Orang yang maafkan orang lain itu mulia dan Allah cinta pada orang yang berbuat baik. Dimaafkan masih kurang. Ya sudah, tak merdekakan kamu. Merdeka. Wadah. Nah, ikhwati fiddin, a'azanuzakumullah, secara hukum asal boleh sama, ya kan? Tapi memaafkan tetap lebih afdol. Nah, barakallahu fikum. Baik. Paham tuh? Nah. Ada yang lain? Fadal. Iya. Bagaimana dengan hadis Rasulullah yang terkait dengan saat menjual pas saat menjualnya hartanya berkat suluh kafir, suluh kafir. Tidak ada yang bertentangan. Tidak ada yang bertentangan. Apa katanya Abu Bakar sedih ketika ditanya, kenapa kamu kau infakkan semuanya? Kamu punya apa? Jawabnya tahu. Aku punya Allah dan Rasulnya. Siapa yang imannya seperti Abu Bakar Siddiq? Siapa? Ada. Dan infak yang berlebihan kata Allah, al-israf disebutkan ya oleh Iyas bin Muawiyah dalam Ibnu Katsir disebutkan adalah infak yang dikeluarkan selain untuk jalan Allah. Dia bantu maksiat, syirik dibantu, bid'ah dibantu, maksiat dibantu. Seberapapun jumlahnya, itu dia israf, tabdzir. Berlebihan dan melampaui batas. Seberapapun jumlahnya. Dan seberapapun banyaknya, tidak israf ketika di jalan Allah SWT. Nah, maka di sini barakallahu fikum, tidak ada pertentangan. Dan siapa yang seperti Abu Bakar As-Siddiq imannya? Ada. Beliau itu manusia termulia. Manusia termulia setelah Nabi dan Rasul adalah Abu Bakar As-Siddiq. Yang Rasul menyatakan Abu Bakar fil jannah. Umar fil jannah. Langsung sebut. Nah. Ikhwati fiddin, a'azana uzakumullah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas gunung Uhud. Nah. Tiba-tiba gunung Uhud goncang. Goncang gunung Uhud. Goncang. Rasul sallallahu alaihi wasallam menghentakkan kakinya ke gunung Uhud. Umkuth. Uskun ya Uhud. Berhenti, diam wahai Uhud. Sesungguhnya di atas kamu itu adalah seorang nabi dan siddiq wa sahibah wa syahidan. Di atas kamu itu ada aku sebagai nabi dan siddiq dan kedua syahid. Bayangkan sudah disebut sebelum meninggal loh ini oleh Rasulullah bakal mati syahid kedua-duanya ini, yaitu Umar bin Khattab sama Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bukan as-Siddiq manusia. Kunna na'uddu, katanya Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kunna na'uddu khairu ummatin ba'da nabihi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar tsumma Umar tsumma Utsman. Kami berbincang-bincang dan menyebut bahwa sebaik-baik umat manusia setelah Nabi dan Rasul tentunya adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam baina adhhurina, di tengah-tengah kami. Nah, antum tahu Abu Bakar dan Umar. Sedemikian mulianya. Umar bin Khattab ingin menyamai kemuliaannya tapi enggak bisa. Barakallahu fikum. Mas sudah. Namun na'udzubillah dengan aliran yang sesat dan aliran yang najis Syiah Rafidhah dikafirkan Abu Bakar dan Umar. Dikafirkan. Nah, enggak cukup, enggak puas mengkafirkan Abu Bakar dan Umar, Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha itu dituduh pezina. Aliran najis, aliran apa najis? Syiah Rafidhah. Naam, na'udzubillah min dzalik, ikhwan. Hati-hati antum. Naam. Keluarga antum dan saudara antum dari aliran yang menghalalkan dusta ini. Dusta yang haram itu dihalalkan oleh Syiah Rafidhah najis ini. A'udzubillah. La haula wala quwwata illa billah. Naam. Apa ini, kok panjang sekali ini? Kayak teks ceramah ini. Ahsan dibacakan, afwan. Tulisannya mirip dokter, jadi harus apa? Apoteker yang baca. Fadal. Satu-satu. Allah sebut dalam Al-Qur'an wa ati dzar qurba haqqahu wal miskin wa ibnas sabil wa la tubadir tabdira. Maka al-qurba ada hak. Apalagi dia tetangga, kerabat lagi, maka qurba yang lebih berhak. Ya orang miskin enggak mungkin apa? Keberadaan ada. Wa ati dzar qurba haqqahu wal miskin. Miskin? Mampu di situ. Tulisannya miskin. Ya bukan miskin namanya kalau mampu. Nah, kerabat ya miskin sama orang miskin bukan kerabat, kerabat lebih berhak. Kerabat miskin, kemudian orang miskin, itu kerabat lebih berhak. Nah, barakallahu fikum. Terus bila kita diharapkan dengan golongan misalnya anak yatim dan fakir, yang yatim anak laki-laki, sementara yang fakir orang tua dewasa, mana yang dahulukan? Barakallahu fikum. Ini umum pertanyaannya berarti. Iya. Baik, kalau umum kedua-duanya itu sama-sama memiliki faedah. Nah, sama-sama memiliki keutamaan. Begitu. Yatim itu memiliki keutamaan ketika dia dikafil oleh seorang muslim. Dibiayai, dididik, dipelihara. Kata Rasulullah SAW, ana wa kafil yatim kahatan fil jannah. Aku dengan orang yang mengkafil anak yatim seperti ini di surga nanti, dekat. Fakir juga demikian. Sekian ayat, sekian hadis menunjukkan zakat mereka dapat. Kenapa? Karena yatim tidak, belum tentu dia miskin. Belum tentu. Tapi keutamaannya besar dalam mengkafilnya. Menjaga hartanya. Nah, ketika dia tidak miskin, menjaga hartanya, dipelihara jalannya, dijaga, dikembangkan dan yang lain, pahalanya besar. Nah, fakir juga demikian. Ketika Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu diutus oleh Rasulullah ke Yaman, di penghujung pesan Rasul kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Hudzaifah bin Yaman. Nah, yaitu diantaranya adalah ajari kepada mereka bahwa Allah mewajibkan zakat kepada mereka, tukhadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Itu. Naam, yaitu diberikan, diambil dari orang kaya mereka dan diberikan kepada yang fakir dari mereka. Keutamaan juga sendiri berbeda keutamaannya. Naam. Mana yang lebih diutamakan? Ya kan? Yang lebih diutamakan adalah mana yang lebih memerlukan. Ana pakai bahasa memerlukan di sini. Nah, takut keliru. Mana yang lebih memerlukan itu? Seorang muslim ketika memberi bantuan, sumbangan, sedekah kepada orang yang lebih memerlukan lebih afdol daripada orang yang hanya sekedar perlu. Itu kaidahnya. Tamam? Hayyakumullah. Baik, mungkin itu dulu yang bisa kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.